بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، الحمد لله kita sudah sampai di Madinah. Namun mohon maaf atas segala perlambatan dan beberapa hal yang ada. Jadi bandara di Madinah yang ada di sini khususnya itu masih baru, sehingga baru belum lama diaktifkan. Banyak yang belum tahu daerah sini, banyak yang cari-cari terlambat yang satu dan lain hal, akhirnya jadi sedikit keterlambatan. Dan kita akan menuju ke Minafat, tentunya kita niatkan ketika menuju ke Madinah atau Rasulullah SAW, kita akan mengunjungi Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak, selain daripada keutamaan Madinah itu sendiri. Maka Masjid Nabi Alaihi Salatu Wassalam, beliau mengatakan, "Salatu fi masjid hadha khairun min alfi salatin fi masjid ghairiha." Salat di masjidku ini, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagaimana 1000 kali salat bandingkan dengan di masjid-masjid selainnya. Dan demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak diadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah di suatu tempat kecuali di 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid hadza, kata Rasulullah SAW. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Rasulullah SAW. Maka kita akan mengunjungi kesempatan ini ke Masjid Nabi SAW, dan kita manfaatkan waktu yang Allah SWT berikan kepada kita untuk sholat di sana. Itu merupakan nugrah, nikmat. Dan kita mengetahui bersama bahwasannya yang namanya suatu ibadah, yang namanya suatu nikmat, itu pasti ada gangguannya, pasti ada ujiannya. Termasuk ketika kita ingin mencari fadilah, keutamaan yang menuju ke Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana tentu seseorang mendapatkan godaan, ujian, dan seterusnya. Maka kita kembali kepada niatan kita untuk kita memperbanyak ibadah dan sholat di Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan tidak mengapa demikian pula bagi wanita, selama menjaga adab-adabnya untuk ikut berangkat ke Masjid Nabawi, ditemani oleh suaminya, ditemani oleh mahramnya, dan tidak mengenakan pakaian ataupun wangi-wangian, ya, pergi ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu tempat untuk berziarah, berkunjung ke sana, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari fadilah, keutamaan, dan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai seorang mukmin yang mengimani hari akhir dan yaumul hisab, perhitungan, pertimbangan amal, tentunya kita juga mengharap untuk bisa dilipat gandakan amalan kita. Maka sekalipun dalam perhitungan hari kita melakukan perjalanan ini, kita berharap bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang permasalahan masjid, ke masjid nanti tidak mengapa para wanita untuk ke sana dengan menjaga adab-adabnya tadi. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, "Salatul mar'ah fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha." Salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salatnya dia di masjid kampungnya. Itu bagi seorang wanita penduduk, bagi seorang wanita yang tinggal di sebuah tempat seperti kita, Bapak Ibu ada di Jogja, sebagian di Palembang, misalnya di tempatnya. Maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, salatnya wanita di rumahnya masih lebih baik daripada salatnya dia di masjid kampungnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tamna'u ima Allahil masjid. Jangan kalian melarang wanita titipan-titipan Allah untuk pergi ke masjid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayyu mamra'atin massat haza'faran fala yatashhad ma'ana isya'ana. Wanita masak mana saja yang tersentuh wangi-wangian, maka janganlah dia ikut menyaksikan sholat isya berjamaah bersama kami, sabda Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, seandainya Rasulullah SAW mengetahui kondisi para wanita di zaman kita ini, tentulah beliau akan melarang para wanita menuju ke masjid. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita jaga, karena kita dari jauh dan niatan kita untuk menuju ke Masjid Nabawi, dan kita bukan mukimin, bukan penduduk daripada Madinah dan seterusnya, maka tidak mengapa para wanita untuk ke masjid ini ya, namun dengan menjaga perkara-perkara tadi. Nah, yang namanya fadilah, keutamaan, itu pasti ada godaan dan gangguannya. Sebagaimana banyak orang ingin berebut, mau nyentuh Hajar Aswad, namun dengan bersikut-sikut ya. Kemudian ingin berebut soft pertama, namun dengan kelahi. Demikian pula ingin ke Masjid Nabawi pada wanita, namun ya, tergoda dengan itu, tidak memperhatikan adab-adab yang ada. Demikian pula ketika kita nanti akan melaksanakan manasik, tentunya itu akan ada ujian dan ujian. Kemudian di sini kita di negeri Saudi Arabia, dan ada beberapa tempat-tempatnya, dan di sini ada Al-Haramain, inilah kota Madinah, Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan sedemikian besar dan sedemikian banyak. Terlebih di situ ada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid tersebut pertama kali beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau alaihi salatu wasallam dahulu tinggal di Mekah, dan beliau berdakwah dalam keadaan banyak sekali tantangan dan gangguan. Ya, sampai beliau ketika tidak berdakwah harus naik ke kaki Bukit Sofa, sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Al-Arqam. Ya, kemudian para sahabat pun mengendap-endap malam untuk datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dakwah terang-terangan kecuali yang mendapatkan gangguan. Dan ada pun di sana, yaitu bahkan sebagian para sahabat nasihatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembunyikan keislamannya di masa periode Makkiyah, di masa periode Mekah. Maka ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kondisi berubah. Azan berkumandang, kemudian azan dan dakwah demikian pula tersebar, dan demikian Islam unggul di sana. Hal pertama di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Rasulullah SAW membangun masjid beliau sebelum membangun masjid atau sebelum membangun kamar ataupun rumah beliau sendiri. Beliau membangun masjid sebelum membuat rumah pribadi beliau sendiri. Ini Nabi SAW. Kemudian di situ, di masjid tersebut, tentunya berkumpul kaum muslimin dan para sahabat, dan sekian banyak faedah dan keutamaan. Sementara masjid secara umum saja, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul baqa ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid ini. Wa abghaduha indallah aswaquha, dan yang tempat paling Allah benci di dunia adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Karena pasar-pasar itu mengingatkan tentang dunia, sementara masjid-masjid itu mengingatkan tentang akhirat. Ya, sekalipun bisa jadi di masjid itu dilakukan adanya oknum-oknum, orang bermaksiat ya, ataupun orang-orang tertentu menyebarkan penyimpangan dari syariat. Demikian sebaliknya bisa jadi perkara ya, di pasar seseorang meniatkan mencari nafkah, namun keumuman bayangkan orang terlalaikan dari akhirat, bahas padanya perkara dunia ya, berbeda dengan yang namanya al-masjid. Apalagi di sana masjid adalah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niatan kita pertama untuk mencari fadilah keutamaan salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengingat demikian pula di sekitar masjid, nanti kalau kita sudah berdiam di masjid tersebut, ada makam Rasul alaihi salatu wassalam dan juga al-Baqi dan juga para syuhada dan seterusnya. Makanya yang disebutkan oleh para ulama untuk yang disyariatkan untuk diziarahi. Namun bukan yaitu terbalik, yang pertama kali adalah justru makam Rasul baru kemudian Masjid Nabawi, dan juga tidak ada kaitan antara manasik haji maupun umrah dengan ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Adapun hadis-hadis yang datang pada permasalahan tersebut adalah dhaif ataupun lemah, maka kita datang ke sana dengan adabnya, dengan salam ucapkan, yaitu salam sebagaimana doa yang ada, dan insyaallah akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Maka kita perhatikan perkara tersebut, niatan kita ketika anda ke Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian juga hendaknya seseorang mengambil pelajaran dari apa yang dijumpai dan didapati, ya, dari apa yang dia lihat, dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekitarnya. Di depan kita, di sebelah kanan kiri, kita hendak memasuki batas hudud al-haram. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada lampu, ada gapura, ya, ada seperti tiang yang di situ bercahaya tadi. Di situ disebut bidayah hududul haram, artinya permulaan daripada batasan-batasan al-haram. Disebut di sini adalah al-haram al-madani. Yang dimaksud adalah al-haram al-madani, di mana sering diartikan al-haram ini adalah tanah suci. Maka yang namanya tanah suci di sini tidak sama dengan itu sebagaimana tempat-tempat yang lainnya. Dijaga di sini tentang beberapa hal yang dikhususkan daripada hal-hal yang lainnya. Di antaranya adalah seseorang tidak boleh membunuh datang buruannya, tidak boleh menghalau, bahkan mengusir, bahkan sekalipun burung merpati. Nanti bapak ibu di sekitar masjid akan melihat banyak burung merpati, maka mengusirnya atau mengusah ini pun juga tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, wala yunaffar soiduha, dan binatang yang tidak boleh diusir ataupun dihalau. Demikian pula bahkan ranting-ranting dan pohon dahannya tidak boleh dipatahkan, dan ini terkhusus bagi pohon-pohon dan tanam-tanaman asli yang tumbuh di kota ini, bukan tanaman atau pot-pot yang didatangkan baru, akan tetapi memang tumbuhan aslinya. Sehingga jika ada rumah ingin membangun di kebunnya dari tumbuhan asli yang ada di pekarangannya, bukan tanamannya yang dibongkar, dicabut, dipatahkan atau dipindahkan, namun rumahnya yang menyesuaikan tanaman asli tersebut. Ya, dan beberapa di sana termasuk di sini tidak ada atau dilarang adanya melakukan jerimah, yaitu dosa kesalahan dan pembunuhan dan yang lain, bahkan hukuman sekalipun tumpahan darah tidak boleh dilakukan di tanah suci ini. Dan ini diantaranya, dan ini diberlakukan demikian pula bagi bukan hanya jamaah umrah, tapi bagi setiap yang ada di kota ini. Maka di sisi lain, kota ini memiliki keutamaan sebagaimana Al-Haram Al-Makki, juga Al-Haram Al-Madani. Namun di sisi lain juga memiliki itu keutamaan-keutamaan dan juga kesucian yang harus kita jaga, yang harus kita semua jaga. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, ya, dan penjagaan di beberapa tempat di daerah di Saudi Arabia ini sampai saat ini. Harrasahullah, semoga Allah menjaganya. Di mana kita sering dengar di berita di sekitar Jazirah Arab atau di sekitar Saudi Arabia ini banyak terjadi ini dan itu, ya. Namun masih kita bisa melakukan amal ibadah, ya, di sini dengan tenang, ya. Tentunya kita harus mengetahui keutamaan yang demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dari pihak-pihak yang berwenang yang juga memiliki andil besar di dalam menjaga stabilitas, keamanan dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bisa bersyukur kepada orang-orang. Dan Dan demikian pula Bapak Ibu, demikian pula ketika kita melihat ya, di negeri manapun, di tempat manapun, orang maupun pihak manapun, tentunya kalaupun memiliki kekurangan dan kekurangan, pasti tentulah memiliki kelebihan. Maka kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk tidak melihat hanya dari sisi kekurangan ataupun negatifnya. Rasulullah SAW menyatakan la yafraku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukmin yang lain. Mukmin laki-laki membenci mukminah yang lain, wanita, dan demikian yang seterusnya sesama kaum yang beriman. Jika dia membenci suatu perangainya, ingatlah, maka di sana mesti ada perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Maka ini salah satu kunci resep dari Rasulullah SAW. Dari ketika kita tidak menyukai suatu perangai dari saudara kita, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Toh bulan punya ini, punya kelebihan ini dan itu. Ini akan membimbing kita, akan membentengi kita untuk kita yaitu tidak membenci saudara kita. Maka tentunya kita bersyukur dan bukan menjadi orang yang tidak berterima kasih. Sebagaimana kita lihat ya, di negeri ini pun juga alhamdulillah yang dijaga dan masih seseorang setiap tahun jamaah haji, meskipun terkadang dikurangi kuota dan yang lain, jamaah haji, demikian pula umrah masih bisa berjalan dan seterusnya. Dan demikian pula untuk kita tidak sekedar melihat menghukumi dari satu sisi. Mungkin tadi apa yang kita lihat ya, bisa jadi juga terjadi ya, di terminal-terminal kita ya, di bandara ataupun di pangkalan-pangkalan taksi kita, bisa jadi. Maka seseorang ketika bandingkan, tentunya bandingkan dengan perkara yang adil. Demikian pula ketika di sana sering ya, banyak bahkan dari para petinggi dan seterusnya mengakui bahwasanya banyak kebaikan-kebaikan di negeri ini yang tidak diekspos, yang tidak ditampilkan, yang tidak diberitakan. Namun begitu ketika ada berita yang buruk dan jelek dari negeri ini, maka sering kali kita mendapatkan diekspos beritanya dan sekian banyaknya. Ya, pada tentunya di sana juga ya, bisa jadi terjadi kesalahan itu dari ya, kedua belah pihak atau dari pihak-pihak yang ada. Sering kita mendengar ya, adanya ini dan itu dan yang lain. Maka kita seorang mukmin, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kalian datang atau datang sebuah berita kepada kalian, maka hendaknya kalian mengecek kebenaran berita tersebut. Ya. Maka demikian pula tidak semua berita sebagaimana yang disebutkan itu benar langsung kita terima. Tidak pula semua berita yang datang salah dan langsung kita tolak. Maka kita seorang muslim, kita memiliki landasan Al-Quran dan Al-Hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, In taib in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada kitab Allah Al-Qur'an, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadapan kita semakin dekat, nanti sudah terlihat sebagian daripada menara-menara Masjid Nabawi. Dan buat pilih para jamaah berbeda tiap kondisi ya, tiap masing-masing ya. Tentunya di sana ada fadilah keutamaan besar kita ingin raih, kita ambil, namun juga pesan kita juga memperhatikan kondisi. Jangan sampai tujuan utama kita kemari ketika tidak berumrah yang mengunjungi ke Baitullah di Masjidil Haram, nanti kemudian terhalangi ketika terforsir ya di sini itu mengambil fadilah keutamaan ibadah dengan yaitu memaksakan diri. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya, yang antara ajarannya adalah wa ma ana minal mutakallifin. Tidaklah aku, bukanlah aku termasuk dari orang yang memberat-beratkan diri. Maka kita butuh berjuang, kita butuh berusaha semaksimal mungkin selagi ada. Namun juga kita jangan lupakan untuk lebih mementingkan perkara yang lebih besar. laki, sebagaimana kita masih akan menghadapi amalan-amalan yang lainnya di beberapa hari ke depan. Maka sekalipun Bapak Ibu mungkin dengan bersemangat untuk ke Masjid Nabawi, namun juga hendaknya tetap dijaga dan memperhatikan kesehatan, ya, demikian makanan, istirahat yang cukup dan seterusnya. Dan demikian pula di Masjid Nabawi ada raudhah yang disebut dalam hadis, ya, ma baina mimbari wa hujrati raudhun min riyadil jannah, antara kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ adalah salah satu taman dari taman-taman al-jannah. Maka di sana seseorang bisa melakukan sholat sunnah di situ, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tempat yang mustajab di tempat tersebut. Dan Masjid Nabawi, demikian pula Masjid Masjidil Haram di Mekah, senantiasa seringkali dari dekade waktu ke waktu mengalami tausiah ataupun perluasan, dikarenakan memang jamaah yang meludak dan banyak, ya. Dan ini tentunya suatu alamatul khair, tanda kebaikan, sehingga kita berusaha untuk memaklumi ketika memang di beberapa bagian atau yang lainnya ada perluasan, mungkin sebagian ada debu dan yang lain-lainnya. Di depan kita, di sebelah kiri depan arah pukul 11, itulah makam Baqi di depan kita, ya, yang di pagar tinggi, ya, dan ada jerujinya, itu adalah makam Baqi. Dan mungkin nanti pada waktunya kita, ketika yang pertama kali kita tentunya mengunjungi Masjid Nabawi, itu yang paling pokok dan pertama dan jangan terbalik. Namun juga demikian kita berziarah dan mendoakan para sahabat ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Aisyah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam malam-malam mendoakan para sahabat di pemakaman Baqiyah. Dan demikian pula Bapak Ibu mungkin nanti akan melihat yang namanya pemakaman Baqi, ini kok berbeda dengan makam kita, ya. Mungkin semuanya pendek-pendek, tidak lebih dari satu jengkal. Ini tidak lain, semua adalah penjagaan, pelaksanaan daripada wasiat Rasulullah SAW dahulu. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan yang lainnya, hadis yang sahih, hadis sahabat Jabir bercerita, kana Nabi SAW yanha ayyujassasal qabr aw yubna alaihi aw yurfa aw yuta. Dahulu Nabi SAW melarang untuk kuburan itu dikapur, diwarna-warni, dicat merah, hijau, kuning atau yang lain, dihias-hias, ya, di tempat kita sering misalnya dengan tekel keramik atau yang lain. Aw yubna alaihi, dibangun di atasnya. Dulu di masa dahulu terkadang sebagian makam sahabat itu ada sampai kubahnya. Dulu di sebagian tempat bahkan sampai ketika ada orang ingin mencari, ya, berkah ataupun ingin kesuburan atau ingin dikabulkan hajat doanya, itu mengusap-usap datang ke makamnya Khadijah radhiyallahu anha di Mekah, kadang di kuburan sahabat yang lainnya, Zaid bin Harithah atau sahabat-sahabat yang lainnya, dan kuburan atau kubah-kubah yang tinggi. Dalam keadaan Nabi SAW melarang untuk dibangun lebih dari satu jengkal. Dan ini sama Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i ataupun gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, itu sama, tidak boleh lebih dari satu jengkal. Seperti taman makam pahlawan kita, ya, kurang lebih tingginya kalau Bapak Ibu sering, ya, mersani taman makam pahlawan, ya, baik di Kalibata, Kusuma Negara, tidak lebih dari satu jengkal. Hanya saja sana sebagian orang membenci untuk dikeraskan dengan cor ataupun cetakan ayu jas sosol kubur. Dan demikian pula juga di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk yurfa, ditinggikan, dibangun di atasnya, dan yutok atau diinjak, sehingga makam itu dihargai juga, tidak boleh diinjak. Apalagi ada isu, ya, Bapak Ibu, katanya makam Nabi mau dibongkar, katanya makam ini penguasa mau disingkirkan, dibongkar, ya. Ini tentunya suatu kabar buruk simpang siur yang semakin banyak media-media semakin itu babi buta di zaman seperti sekarang ini. Maka tidak semua berita media itu kita percaya. Maka di sini dijaga kuburan itu tidak diinjak, tidak diduduki, ya. Namun di sisi lain juga tidak berlebih-lebihan, tidak dihias-hias, ditinggikan, ya, lebih dan diberikan kubah atau yang lainnya dalam rangka menjaga wasiat Rasulullah SAW. Demikian pula Bapak Ibu, ketika mendapati mau masuk ke Madinah, demikian pula di Mekah, itu ada tanda rambu di situ, Muslim di sini dan non-Muslim ke arah sini. Yang Muslim ke arah sini, yang non-Muslim di sini. Karena memang dilarang di sini, Bapak Ibu bisa lihat di Mekah Madinah ini yang ada hanya kaum Muslimin. Ya, secara global demikian itu aturan dan itu kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berpesan: "Akhriju al-Mushrikin min Jaziratil Arab, keluarkan Mushrikin dari Jazirah." Dari Jazirah Al-Arab, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada di Mekah, Madinah, satupun gereja ataupun orang selain Islam. Maka di sini semua orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bismillah. Dan ini juga mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan mendorong kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dalam lingkungan yang saleh. Karena yang namanya lingkungan yang saleh itu sangatlah penting. Dan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anakku, hendaklah kau naik ke kapal bersama kami, orang-orang saleh, dan jangan kau bersama mereka. Diperbolehkan seseorang untuk berinteraksi, bermuamalah, ya, dan Rasul pun menjenguk tetangganya yang Yahudi dan yang lainnya pula, akan tetapi dengan batasan-batasannya. Bukan kemudian menjadikan ya, sahabatnya, idolanya, teladannya, dan seterusnya. Karena ini bisa berpengaruh. Dan demikian pula di Madinah, mungkin waktu daripada waktu-waktu sholat agak sedikit berbeda dari di tempat kita, ya, jamnya maksud saya, ya, meskipun sama maghrib, yaitu ketika matahari tenggelam, kemudian isya ketika hilang, ya, itu ya, dulu jamaah, ya, akan tetapi jamnya mungkin sedikit berbeda. Ya, sehingga kalau maghrib di sini mungkin ya nanti ditempel ya Pak Tino ya, ditempel dia ya, di maghrib sekitar jam 7 kurang 4 atau jam 7 kurang 10 ya, kurang lebih isya ya jam 8 kurang lebih, nanti persisnya bisa dilihat ya setuan. Dan di Masjid Nabawi demikian pula di dinding ketika masuk, yaitu di dinding ada jadwal-jadwal sholat. Ini kita masuk di salah satu terowongan ya, ataupun bukan terowongan ya, ini di jalan di bawah tanah. Adapun gunung-gunung yang dilubangi ataupun terowongan itu di Mekah maupun Madinah demikian ini banyak, terlebih ketika di Mekah. Di Mekah itu sangat banyak ya, yang namanya terowongan satu dengan yang lain. Adapun di sini, ini di bawah tanah itu terdapat parkiran ya, untuk kendaraan-kendaraan, ya, parkiran mobil ya, dan yang lainnya di bawah Masjid Nabawi, ya, di bawah Masjid Nabawi. Kemudian nanti jika Bapak Ibu masuk ke Masjid Nabawi, itu yang ada kubah hijau di atas, dan demikian pula tiang-tiangnya berwarna hijau di bagian ujung, itu adalah masjid asli dari bagian masjid asli dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang saya maksud tiang-tiangnya yang asli, bukan. Nah, di masa Nabi itu hanya dengan tiang-tiang pohon kurma dan dengan berupa-berupa kurma atapnya dan dengan berpasir. Karena Nabi yang kita maksud adalah luasannya, itu menempel dengan dinding kamar-kamar rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian terjadi perluasan sehingga sebagaimana yang kita lihat sampai saat ini. Kemudian juga tidak lupa, mungkin sebagian jamaah juga sudah berdoa tadi ketika masuk ke mungkin sebagian sudah baca tadi, ketika kita mengunjungi ataupun masuk ke suatu daerah ataupun kota, baik di Mekah, Madinah ataupun di daerah-daerah di negeri-negeri kita, ini kita disunahkan untuk berdoa sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-qaryah وخير ما فيها وخير أهلها. وأعوذ بالله من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. Itu yang artinya adalah, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan daripada kota ini, kebaikan para penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan aku minta perlindungan kepadamu, ya Allah, dari kejelekan kota ini dan kejelekan penduduknya dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Maka yang namanya ya, pihak ataupun oknum yang berniat baik atau berniat jahat, bahkan sampai di Mekah pun sekalipun, Bapak Ibu juga waspada. Ini bukan menakut-nakuti, namun sekedar mengingatkan agar waspada dan berhati-hati. Ya, sebagian jamaah terkadang meletakkan HP atau yang lainnya di samping kantong, terutama ketika berdesak-desakan. Itu di Mekah terutama itu pun ada saja orang yang berusaha untuk ambil apakah HP atau yang lain. Dalam keadaan hukum di sini telah ditegakkan dengan ketat, dengan tegas. Ya, maksudnya sebagaimana hukumnya adalah kembali kepada hukum Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Fatimah binti Muhammad sarakat la qata'tu yadaha." Seandainya dari putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, ya, pasti aku akan memotong sendiri tangannya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebagai pemerintah yang menjalankan wewenang, ya, berkuasa dan menerapkan hukum, namun sekaligus beliau seorang ayah yang tentunya sangat sayang kepada putrinya, apalagi Fatimah, putri yang sangat disayangi oleh beliau. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk bersikap adil dan untuk mendahulukan kecintaan beliau kepada Allah dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dan ini juga masih diberlakukan, ya. Adapun secara teknis orang per orang dan seterusnya, tentunya ada saja yang namanya oknum, ya. Karena tapi secara global demikian, ini aturan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kita juga sekalipun banyak kebaikan dan para penduduknya yang mengerjakan sholat, menjaga sholat, ya, dan seterusnya, namun toh tetap saja ada yang namanya orang mungkin memaki-maki, yang namanya orang mungkin memicu kemarahan dan emosi. Maka disebutkan oleh para ulama yang namanya manasik haji, demikian pula umrah, itu madrasah, itu sebagai sebuah sekolah ataupun pembelajaran, di mana kita telah diingatkan, ya, barang siapa yang sudah masuk padanya manasik haji, fala jidala wala fusuq, fala rafasa wala jidala wala fusuq fil hajj. Tidak ada yang namanya rafas, berkata-kata tidak senonoh. Demikian pula tidak ada kefasikan, dan di antara bentuk kefasikan adalah mencaci maki seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sibabul muslim fusuqun kita kufrun, mencaci maki seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Demikian pula jidal, yang namanya debat, ya, jika di sana tidak menimbulkan manfaat, ya, ataupun disyariatkan perdebatan yang tidak membawa kemaslahatan, perdebatan debat kuzur, maka ini dihindari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebaikan, salah satu rumah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di pihak yang benar. Adapun ketika seseorang, ya, dalam rangka untuk menasihati, atau sekiranya ada orang yang bertanya dan kurang jelas sehingga butuh untuk dijelaskan dengan hikmah dan baik, maka ini bukan termasuk perkara yang dilarang, maka bahkan itu disyariatkan. Maka dengan banyaknya orang, dengan banyaknya interaksi dan muamalah, tentunya di sana juga memicu kita, ya, untuk kita bersikap, respon dan seterusnya. Maka satu dengan yang lainnya itu diuji, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan demikianlah kami jadikan kalian satu sama lain sebagai batu ujian, apakah kalian bisa bersabar satu sama lain. maka la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya bagi kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiquna illa billah, kita banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran, ya, dijadikan umrah kita nantinya diterima menjadi semakin baik, ya, dan bisa mengambil faedah ibadah menjaga salat jamaah, terlebih bagi laki-laki, ya. Dan wanita juga tidak meninggalkan yang namanya sholat, ya, lima waktu meskipun itu di rumahnya. Yang namanya meninggalkan sholat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Sebagian ulama menyatakan dosa meninggalkan sholat adalah dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan aswa'un nas sarafatan, ya, termasuk orang yang paling buruk mencurinya, maka makalah Rasulullah SAW adalah yang mencuri dalam sholatnya. Sehingga orang yang mencuri dalam sholatnya, ya, dengan cepatnya, atau dia lubang-lubang sholatnya, maka ini tidak benar. Maka kita harapkan untuk kita bisa menjaga sholat. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan dengan hadis riwayat Tirmidzi, as-shalatu imaduddin, sholat itulah tiang agama. Ya, qotana Allah, ini barusan selesai ini sholat isya di Masjid Nabawi. Dan kita ke hotel dulu meletakkan, ya, barang-barang dan seterusnya. Dan mungkin para jamaah nanti bisa langsung menyantap hidangan. Mungkin ada tambahannya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, di depan kita, di sebelah depan, sebelah kanan, di arah pukul jam 1, ya, itulah hotel kita, termasuk dekat alhamdulillah, namanya Funduk Al-Fayrus Syattah. Jadi Hotel Fayrus Syattah. Jadi kalau dari Masjid Nabawi ini bisa jadi patokan, ya. Di sebelah kiri kita ini adalah Thayyibah. Kemudian Masjid Nabawi ada tepat di sebelah kanan kita, di balik gedung ini. Sebentar lagi kita maju ke depan, sudah terlihat sebagian menara-menaranya itu. Jadi hotelnya itu dekat sekali, ya. Dekat sekali dengan masjid, apa, penginapan kita. Dan bagi jamaah Bapak Ibu yang wabili sulit menghafal nama hotelnya atau sudah sepuh, mobilnya dikalungkan ketika mau ke masjid, dimohon ID card-nya atau kokardnya itu diakem, ya, dipakai, sehingga ketika mungkin lupa menghafal jalan atau yang lainnya ketika sholat lima waktu, tinggal menunjukkan ID card-nya, hotelnya sudah dekat sekali dengan masjid. Itu tepat di sebelah kanan kita, arah pukul jam 3, itu Masjid Nabawi, dekat sekali dengan penginapan kita. Dan sebentar lagi kita akan turun. Kemudian yang ingin menukarkan uang, di sini rupiah termasuk dihargai mahal daripada di negeri kita. Sehingga bagi yang ingin menukarkan rupiah ke real atau yang lainnya, di sebelah kiri itu banyak, dan juga di sekitar-sekitar minaman kita itu banyak, ya, penukaran uang sorok ataupun money changer. Dan sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apa yang kami sampaikan, ya. Dan ada penyelidikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan ada banyak kesalahan yang kami mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.